Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita akan masuki halaman 29 dari kitab yang saya pakai tentang penjelasan yang menyebutkan bahwasannya hukum asal mubtada itu harus apa ya, ma'rifat. Namun kadang terjadi mubtada itu dalam bentuk nakirah. Maksudnya mubtada itu dapat bentuknya nakirah dalam beberapa keadaan. Kita lihat wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyati. Wa qad dan kadang yaqa'u terjadi al mubtada'u mubtada itu nakiratan nakirah. Fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan sebagai berikut. Jadi, keadaan-keadaan inilah yang nanti mubtada bentuknya nakirah. Kalau dikatakan mubtada bentuknya nakirah, berarti keluar dari hukum asal, yaitu mubtada yang harus ma'rifat. Yang pertama, idza kana mausufan. Idza ababila kana terjadinya mubtada itu mausufan, disifati. Jadi mubtadanya disifati. Di saat mubtadanya disifati lah, maka bentuk mubtadanya adalah nakirah. Mislu contoh rajulun karimun indana. Rajulun karimun indana. Seseorang lelaki yang mulia indana, ada di sisi kami. Saya tanya ikhwah, kata yang ada pada jumlah di sini, yang paling awal atau yang paling dahulu, lafadz mana? Rojulun. Pertanyaan yang kedua, rojulun ini nakiroh atau ma'rifat? Nakiroh. Bagaimana kita tahu kalau rojulun ini nakiroh? Dari mana kita tahu kalau rojulun ini dihukumi nakiroh? Karena tidak ada alif lam, atau dengan kata lain karena bertanwin sehingga tidak ada alif lam. Jelas ya? Jadi rojulun ini dipastikan nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Karena tidak ada alif lamnya, dia dikeluarkan dengan bentuk bertanwin. Kalau rojulun dibikin ma'rifat jadi apa ya? Ar-rojulu. Ar-rojulu itu berarti ma'rifat. Kalau gak ada alnya, rojulun. Entah? Nah, kata yang di awal itu adalah rojulun. Dan kita tahu kalau dalam jumlah yang di awal namanya apa? Mubtada. Loh, kenapa di sini rojulunnya kok tidak pakai al? Lah, karena mausufan, disifati. Mana yang mensifati? Karimun. Karimun artinya mulia. Seorang lelaki yang mulia. Jadi karimun ini mensifati rojulun. Mensifati mubtada. Sehingga mubtadanya dalam bentuk nakirah. Indana di sisi kami. Kita lihat. Rojulun nakiratun. Li'annahu mausufun. Rojulun ini nakirah karena ia disifati. Jadi karimun ini sifat untuk rajulun. Baik. Coba saya kasih contoh dengan bahasa Indonesia. Ya, kalian menerjemahkan dengan bahasa Arab. Seorang pelajar yang bersungguh-sungguh, ya, seorang pelajar yang bersungguh-sungguh ada di sisi kami. Bagaimana Arabnya, ikhwah? Talibun mujtahidun indana. Kenapa pakai talibun, enggak atolibu? Karena disifati. Sifatnya apa di situ? Bersungguh-sungguh. Talibun mujtahidun indana. Seorang pelajar yang bersungguh-sungguh ada di sisi kami. Faham dong? Baik. Khani fiddin hafidhuni wa hafidhukumullah. Ini yang pertama, mubtada boleh atau terjadi dalam keadaan, lebih tepatnya terjadi dalam keadaan nakirah ketika disifati. Jelas ya? Nah. Yang kedua, yang mubtada terjadi dalam bentuk nakirah. Idza udhifa ila nakiratin. Idza apabila udhifa disandarkan ila nakiratin kepada nakirah. Jadi apabila mubtadanya disandarkan kepada nakirah. Nah, kata-kata disandarkan, udhifa atau pembahasan al-idhofa, ini sudah kita sampaikan di halaman yang sebelumnya. Ya, halaman yang sebelumnya. Baik. Kalau mubtadanya disandarkan kepada nakirah, maka mubtadanya dihukumi nakirah. Paham ya, Pak? Baik. Kata-kata disandarkan ini berarti pembahasan tentang al-idhofah, penyandaran. Dulu saya contohkan, saya lendehan di tembok. Ya, saya itu namanya kan bersandar di tembok. Plus, berarti di situ kan ada dua, saya dan tembok. Saya bersandar, tembok jadi sandaran. Yang bersandar namanya apa, ikhwah? Mudhof. Saya sebagai mudhof. Temboknya sebagai mudhofun ilaih. Jelas? Nah, di sini nanti mubtadanya sebagai mudhof atau mudhofun ilaih? Saya tanya nih. Apabila mubtadanya disadarkan kepada nakirah, berarti mubtadanya nanti sebagai apa? Mudhof. Yang disadari mudhofun ilaih. Lah, yang disadarinya ini nakirah. Kalau yang disadarinya nakirah, maka mubtadanya dihukumi nakirah. Las taib. Mislu contoh, talibu ihsanin waqifun. Talibu ihsanin waqifun. Kata yang pertama yang mana ya? Talibu. Jadi talibu itu yang nanti akan menjadi mubtada karena ada di awal jumlah. Sekarang talibu di situ kita tahu kalau disandarkan karena tidak ada tanwin bagi talibu. Talibunya ada tanwin enggak? Tidak ada tanwin. Ada alnya? Tidak. Itu menunjukkan nanti disandarkan. Lah, yang buat sandaran kata apa? Ihsan. Ihsan ada alnya enggak? Tidak ada alnya. Berarti nanti harus ditanwin. Karena kalau enggak ada al, ditanwin. Ya, Dewa. Ya. Ihsanin. Kenapa kok ihsanin dengan dikasrah? Karena hukum mudhafun ilaih harus majrur. Nanti tambah istilah lagi dan kaidah lagi. mudhofun ilaih harus apa? Majrur. Majrurnya ini dengan kasrah. Mudhofun ilaih harus majrur dan majrurnya dengan apa? Kasrah. Sehingga talibu ihsanin, pencari kebaikan, waqifun, berhenti. Mencari kebaikan, waqifun, berhenti boleh, berdiri boleh. Al-mubtada'u talibu nakirah li'annahu udhifa ila nakaratin, karena bersandar kepada nakirah. Li'annahu udhifa ila nakaratin, karena bersandar kepada nakirah. Saya tanya dulu, kalau bersandarnya kepada ma'rifat dihukumi apa ya Pak? Ma'rifat ya, tergantung yang buat sandaran. Kalau yang disandari nakirah, maka mudofnya dihukumi nakirah. Kalau disandarkan kepada ma'rifat, mudofnya dihukumi ma'rifat. Kita lihat contoh, misal ya, kita kasih contoh nakirah ataupun ma'rifat. Nah ini kita biasa mendengar jamak muzakkar. Ini kita bacanya apa ya Pak? Jam'u muzakkarin. Jam'u muzakkarin. Jamak muzakkar. Jamaknya ini dihukumnya apa? Nakir atau ma'rifat? Nakirah, karena bersandarnya kepada nakirah. Paham? Tapi kalau kita mengatakan jam'un mudzakkar, jamaknya dihukumi apa ya Pak? Jamaknya dihukumi apa? Ma'rifat, karena disandarkan kepada ma'rifat. Ini loh ma'rifatnya. Ada tanda apa? Al. Jelas? Nah, kalau kita bilang jamak muzakkar salim, salim itu sifatnya jamak. Ya, salimnya itu sifatnya jamak. Paham? Jamak muzakkar yang selamat. Yang selamat itu muzakkarnya apa jamaknya? Jamaknya. Sehingga mengatakannya jam'u muzakkarin salimun. Jelas? Nakirah. Nakirah. Apa sebab? Ya karena jamaknya dihukumi nakirah. Jamaknya salimnya ini sifatnya jamak. Jelas? Taib. Jamak muzakkarin salim. Nah, kalau di sini apa? Jam'ul muzakkari as-salim. Ini contoh. Kenapa ini kok pakai al? Ya karena ini ma'rifat. Ini dihukumi ma'rifatun. Ini sekedar contoh. Contoh untuk mengetahui bahwa sudah penyandaran ini nakirah, penyandaran ini dihukumi ma'rifat. Taib. Jadi talib ihsanin waqifun. Talibnya ini dihukumi nakirah karena bersandar kepada nakirah. Yang ketiga, idza sabaqahu nafyun. Idza sabaqahu nafyun. Idza apabila sabaqahu mendahului mubtada nafyun, penafi. Didahului oleh penafian. Penafian berarti peniadaan. Jadi kalau ada lafaz yang meniadakan itu mendahului mubtada, maka mubtadanya itu nakirah. Penafiannya yang artinya tidak. Tidak, itu bukan penafian namanya, meniadakan. Mislu contohnya Maghalimun najihun. Al-mubtada'u zalimun. Mubtadanya adalah kata zalimun. Nakira, mubtadanya nakira. Apa sebab? Li'annahu masbuqun binafyin. Li'annahu, karena ia mubtadanya masbuqun didahului binafyin. Dengan penafian. Itu dengan apa ya, Pak? Penafian. Ma zalimun najihun. Zalimun, orang yang zalim. Ma tidak najihun, sukses. Jadi seorang yang zalim itu tidak najihun, sukses atau selamat. Zalimun di sini adalah mubtada berbentuk nakirah karena didahului oleh penafian, yaitu ma. Ma zalimun najihun. Orang yang zalim tidak sukses. Orang zalim itu tidak selamat. Sehingga harus hati-hati ya dengan kezaliman. Karena orang zalim itu tidak akan selamat ya. Tip. Kemudian yang keempat, idza sabaqahu istifhamun. Apabila kata tanya mendahului mubtada. Kata tanya mendahului mubtada. Maka mubtada kadang bentuknya apa ya? Nakirah. Jadi di sini barakallahu fikum jami'an. Itu disebutkan qad yaqa. Ya qad yaqa itu berarti maknanya kadang. Kadang dijumpai mubtada itu nakirah, keadaannya seperti ini. Berarti boleh dong dalam keadaan ma'rifat. Ya memang hukum asalnya. Hukum asalnya itu ma'rifat. Namun kadang dapat menjadi nakirah kalau keadaannya seperti ini. Paham ya? Nah, kalian bisa lihat contoh yang di poin nomor 3 itu. Contoh poin nomor 3. Yang didahului oleh penafian dan istifham. Manailul matalibi. Itu kan ada ma. Huruf apa? Penafian. Ya enggak? Lah, nailul matalibi ini nakirah atau ma'rifat nailnya? Ma'rifat. Sebabnya apa nailnya ma'rifat? Karena bersandar kepada ma'rifat. Mudah belum? Paham? Baik. Ya, diulang-ulang ya di rumah, diulang-ulang, dipelajari supaya paham. Kalau susah memahami, doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu dan berilah aku rizki kefahaman, rizki kemudahan. Kalau mudeng kan jadi gampang. Kan? Nah, contoh lagi yang istifham di poin nomor 3 itu. Hal anta najihun, apakah engkau lulus? Mubtadanya yang mana ya? Anta kan, anta nakirah atau ma'rifat? Anta nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat, karena isim domir. Semua isim domir dihukumi ma'rifat. Ya, makanya istilah-istilah yang sudah dipelajari itu diulang-ulang sendiri ya Pak ya. Saya kasih contoh-contoh berulang ini supaya mengingatkan barangkali yang belum sempat membuka pelajaran sebelumnya. Baik. Nah, ketika ada ma atau hal itu kadang mubtadanya nakirah. Contohnya itu yang di jim, yang didahului oleh penafian, madzalimun najihun. Jelas. Lah yang berikutnya istifham mendahulinya, hal rajulun fikum, apakah ada seorang lelaki di antara kalian? Rajul nakirah li'annahu masbukun bistifhamin. Rajulun ini nakirah karena ia didahului dengan istifham. Lah ini makanya di sini katakan waqad yaqa'ul mubtada. Kadang mubtada terjadi atau terletak sebagai isim yang nakirah. Berarti boleh enggak mengatakan hal ar-rajulu fikum? Bisa enggak? Hal ar-rajulu fikum bisa atau tidak? Bisa, enggak ada masalah, kata hukum asal. Ma adh-dhalimu najihun, boleh enggak? Bisa enggak, Pak? Bisa, karena hukum asal. Hukum asal apa? Mubtada harus ma'rifat. Difahami? Talibul ihsani waqifun. Boleh dah? Bisa dah? Bisa. Ar-rajulul karimu indana. Bisa dah, Ifa? Bisa. Nah. Berarti barakallahu fikum jami'an, gak ada masalah. Ketika mubtada dalam keadaan ma'rifat, gak ada masalah. Maksudnya memang itu hukum asal. Namun itu dapat atau bisa mubtada nakirah dalam keadaan ini. Jelas? Jadi dalam keadaan ini mubtada bisa nakirah. Apa boleh dibikin ma'rifat? Nah itu hukum asalnya. Maksudnya? Maksudnya ini gak ada keharusan harus nakirah, gak ada. Tidak ada keharusan harus apa ya? Nakirah. Makanya disini katakan waqad yaqa'u kadang. Sehingga nanti kalau kita jumpai ada lafaz semacam ini, gak bingung. Gak bingung untuk menghukumi ini sih sebagai apa ya? Mubtada loh, masa mubtada nakirah? Biar gak bingung disitunya. Oh iya, mubtada bisa dibikin nakirah kalau dia disifati. Oh bisa dibikin nakirah kalau disandarkan pada nakirah. Oh bisa kalau dilele penafian. Bisa kalau dilele istifham. Mubtadanya untuk bentuknya nakirah. Gak ada masalah. Sehingga untuk poin di nomor 4 itu jangan terbingungkan dengan contoh yang ada di nomor 3. Poin nomor 3 itu kan ada ma ada hal kan. Maksud yang poin nomor 3 itu dipantau dulu. Contohnya itu kan ada didahului oleh penafian, didahului oleh istifham, ya enggak? Ma'nailul matalibi. Itu kan mubtadanya didahului oleh penafian. Hal anta najihun, mubtadanya didahului oleh istifham. Maksud? Lah yang nakirah itu juga ada di poin jim dan dal, didahului oleh penafian, didahului oleh istifham. Maksud saya gabungkan di sini, men orang bingung. Kalau enggak dijelaskan khawatir bingung. Lah kemudian sih wingi ma'rifat siki nakirah. Biar enggak bingung. Kita katakan bahwasanya gak ada masalah mubtada dibikin ma'rifat walaupun didahului oleh ma penafian atau didahului oleh hal, gak ada masalah dibikin ma'rifat karena memang hukum asal mubtada adalah ma'rifat, begitu loh. Nah di pembahasan nomor 4 itu bisa mubtada dibikin nakirah kalau didahului oleh penafian atau ada istifham, bisa dibikin nakirah. Supaya apa? Kalau kita dapati itu enggak bingung. Karena susah mengobati penyakit bingung itu apa? Susah. Oleh sebab yang demikian barakallahu fikum jami'an, kita tegaskan di sini. Jadi kalau ada mubtada didahului penafian, mubtada didahului oleh hal, itu enggak ada masalah dibikin ma'rifat atau nakirah. Baik. Demikian juga ketika disifati atau disandarkan pada nakirah, mubtada itu kadang bentuknya juga nakirah. Sampai di sini ada yang terbingungkan? Kalau terjadi kebingungan, mungkin itu di dalam pemakaian istilah ma'rifat dan nakirah. Sebentar-sebentar bilang nakirah atau ma'rifat. Kalau kita tidak bisa paham apa itu ma'rifat, apa itu nakirah, mengalami kesulitan di sini. Baik, makanya di halaman berapa dulu saya? Yang mahfuzah itu. Istilah halaman 20-21. Itu sudah disebutkan istilah-istilah dahulu yang nanti akan dipakai. Sehingga kalau di halaman 20-21 ini kok enggak kalian ulang-ulang? Sampai halaman 23 enggak diulang-ulang, 20, 21, 22 ya. Kalau ini enggak diulang-ulang oleh kalian istilah ini, itu nanti akan terbebani. Karena akan terus terulang. Fandom, sempatkan duduk untuk dihafal, dibaca. Jadi pelajaran yang telah kita pelajari. Karena ketika kita masuk pelajaran bahasa Arab, itu menambah ikhwah. Walaupun menambahnya sedikit, ya, tapi kok yang belakang tidak diulang, itu nanti akan menjadi beban ketika sudah jauh. Dan saya tidak bosan mengingatkan ini. Untuk apa? Diulang-ulang. Sudah cukup dulu ya. Jadi untuk poin nomor 5 itu kita cukup. Karena barakallahu fikum, di poin yang nomor 5 ini butuh untuk berpikir keras, karena nanti akan kita dapati mubtada itu boleh dibuat. Mubtada gak disebutkan, tiba-tiba muncul beritanya. Dan ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Yang akan diberitakan itu gak disebutkan beritanya, tapi sudah apa? Keluar dulu. Nah ini nanti akan dibahas di nomor 5. Kita cukup dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bisa dipahami dan kita tidak mengalami kebingungan. Allahu ta'ala lam biswab wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته